itu sapunya jangan ada yang mau ganggu tong dua, karena ko dengsa sama-sama bahagia. Ludah dong yang terasuka. Oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, jangan kau datang toki dengan kopu drama. Baby, tak usah main ganas, masih kalah jauh kurang berkelas. Kakak dong kurang gol, adik terobos gol. Maaf deh pu hati saya duluan kasih gol. Tuanya saja yang coba datang par mau ganggu, nyongku my lover nanti tak geser jauh. Ini sapu lady, cinta buat crazy. Dengku saja baby, jujur bukan parlente. Jangan takut seng ada yang lain. Cinta utuh ini seng bermain. Nona ku manja-manja, nona sifat berjaga. Nyong jaga hati, jang mau tester nanti oh, lain. Aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Satu stay dengan dia dari lama, jangan kau datang toki dengan kopu drama. Dia deh itu sapu mai tua dan ku bahagia. Takkan selalu setia sampai di hari tua. Entah apa kan bersatu. Jadi kami jauh-jauh ya. Sama ini jangan begitu. Harus yo macam termampu. Depu mama setuju. Saya jadi anak mantu. Mas kawin tong su atur langsung tong menuju. Kau seisu daripada masalah, lebih baik yang ganggu itu sayang punya. Yang jadi pengganggu kau cuma benang lu yang disadi buku kalau keluar rumah. Kau stop sudah dengan kau putar kelekan, karena tong dua bangun cinta para gampang. Kau kasih pisah tong dua, otra bisa. Oh aduh jangan.